Makanya waktu Albert Einstein meninggal, keluarganya sedih, ilmuwan ketiga. Akhirnya. Jadi atas persetujuan keluarga, otaknya dibuka, Einstein otaknya diambil, direndam dulu pakai formalin, baru diambil sedikit-sedikit pakai alat namanya mikroskop elektron. Dia cuma bisa lihat kabel-kabelnya, belum bisa lihat di dalam selnya ada apa. Di sini ada apa, belum bisa. Pakai alat functional MRI, baru bisa. Ini beda dengan MRI biasa. MRI biasa itu untuk tahu, ini ada tumor, ada darah. Ini, orangnya nih, ya, kan masih hidup. Makanya sekarang enak meneliti otak. Baru bisa. Ke depan. Disuruh berpikir, ketahuan di mana dia bekerja. Disuruh, saya temenin. Ya. Melamun atau menghayal, ketahuan di mana. Disuruh bersiul, ketahuan di mana. Pria wanita juga sudah sih. Paling spesial kan. Ini otak laki-laki, female. Ini otak perempuan, female. Itu tadi kita udah belajar otak terbagi dua ya. Yang pertama perbedaannya itu ditanda dengan warna orange. Apa tuh gue isa? Ini program bahasa dan bicara. Laki-laki cuma di otak sebelah kiri. Perempuan kiri sama laki-laki di mana bu program bahasa bicaranya? Itu saja ada yang orang dan perempuan dalam gimana? Ini yang mendasari perempuan lebih pakai bicara, nggak bisa bekerja sambil terus bicara. Kita bagi bicara. Kedengeran nggak tadi? Mungkin belum ada yang biasa bilang ini nggak apa-apa, saya suka ulang-ulang. Laki-laki kan cuma di sebelah kiri. Ini laki-laki sudah mulai dewasa ya, 10 tahun ke atas ya. Maka dalam sehari pria mengatakan 2.000 sampai 4.000 kata. 1.000 sampai 2.000 bunyi vokal. 2.000 sampai 3.000 bahasa tubuh. Jadi rata-rata laki-laki itu perharinya 7.000. Ibu yang punya suami pendiam itu 5.000. Yang suaminya aktif bicara 9.000. Ibu cek sendiri deh, mana suaminya. Karena otak bicaranya ada di otak sebelah kiri. Perempuan karena kiri dan kanan, maka per hari segini. Saya senang banget sosialisasi ilmu ini. Supaya ibu gak bertahan dulu. 20.000. Yang pendiam kayak saya gini, 16.000. Kita gak percaya tuh. Ini nanggung. ibunya hati. Jangan dulu, ini gak masalah loh. Dari dulu anatomi tetap begini, tapi lifestyle yang berbeda. Orang tua kita dulu gak pulang lah. Pegawai negeri dulu masuk jam 8, jam 3 beda pulang. Jam 4 udah di rumah. Makanya zaman dulu tuh ada budaya duduk Islami. Si suami masih ada 2.000. Panas lebih kental. Tehnya. Terus suka bercanda-bercanda. Ini ada penelitian teman-teman ya. Suami-suami itu seneng banget kentut depan istrinya. Siapa yang suaminya begitu? Sudah terima aja. Karena begitulah laki-laki. Tolong jadikan itu momentum kemesraan. Gitu deh. Kalau menyenangkan begitu, bukan mereka mau membantah. kalau ibu WA panjang lebar sama suami dan dia cuma jawab kocak ya. Bahasa dan lebih cepat. Anak laki gimana? Anak laki dominan. Kalah kanannya perempuan. Perempuan itu kiri kanan. Kita lihat gambarnya ya, kita tolong kali ini ya. Apa sih maksudnya sambungan otaknya? Bukan volume otaknya, sambungannya. Ya, kita lihat. Perempuan 0 sampai 6 tahun, otak kiri kanannya tersambungnya hampir bersamaan. Makanya punya anak perempuan umur 3 tahun, enak kan diajak ngomong? Sudah bisa menganalisa kan? Sayang, mau pakai baju apa? Aku mau pakai baju pink. Nyata perempuan? Karena udah ngerti, otak kirinya nyala. Anak laki kanannya di luar. Karena otak apa tadi? Relax, santai. Maka umur 3 tahun anak laki-laki ngapain bu? Ya, tapi tetap kanannya dominan. Ya, SD ranking 1. Siapa yang anak lakinya gak pernah ranking 1? Itu lazim. Enggak bu, tenang aja bu ya? Tapi anak perempuan segala ketua kelas ranking 1. Maka sekolah yang bagus harus ada ekskulnya supaya menyalurkan otak yang kanan. Di sini paham ya? Kemudian, berikutnya 12-18, perempuan tetap seimbang kiri kanannya. Laki-laki tetap kanan, tapi mulai kirinya bagus. Makanya SMP baru ngerti dia, tapi masih main juga. Ya ibu curhatnya gede banget. Ibu itu laki-laki, kenapa laki-laki main? Kan otak kanan. Dan otak kanan ini Allah sengaja persiapkan untuk ahli teknologi. Kiri anak laki itu seimbang kiri kanannya di atas 18 tahun. Siapa yang anak lakinya masih TK? Sama sampai mahasiswa. Ibu percayalah, anak laki ibu keren banget pas mahasiswa. Secara teori saya melihat dan secara empiris saya melihat anak-anak saya, ya itu keren banget. Atau mahasiswa. Makanya sekarang, pas mahasiswa, ketua senat laki apa perempuan? Ketua BEM laki apa perempuan? Yang mimpin demo laki apa perempuan? Karena dia harus ada. Tapi dia harus ngaku. Kalau mahasiswa, perempuan kembali fitrah. Seksi langsung sih. Paling keren tuh koordinator acara. Ingat saya tuh nggak pernah jadi ketua lagi. Tapi waktu SD sampai SMA ketua kelas. Anak saya aja waktu SMA, yang Mas Priyo yang juga alhamdulillah sudah dokter. Saya ingat sekali waktu kelas 2 SMA atau kelas 11 ya. Saya lagi di rumah, dia datang lari-lari. Assalamualaikum ibu. Apa nggak boleh salam? Siang-siang ya. Kalau tahu pasti nggak bisa gitu. Ibu, aku lulus seleksi nasional. Saya pikir udah oke nih otaknya. Keren juga nih. Seleksi nasional. Apa mak? Game online Dota. Tapi saya kan tahu otak mati, saya peluk. Alhamdulillah. Walaupun anak saya sudah dokter, itu pialanya piala dia semua. Untuk yang laki, yang perempuan gak gitu. Karena memang perempuan otak kiri kanannya sudah tersambung dari kecil. Tapi kanannya otak perempuan kalah dengan kanannya otak laki-laki. Sampai sini kita tahu. Siapa yang punya anak laki-laki? Udah agak sampai sini gitu. Ya, ibu, walaupun anak ibu tuh bermain, tapi kalau ibu sakit dia tidak ke rumah. Itu apa? Kenapa otak kanan? Ya? Jadi anak perempuan anak laki tetap keren. Cuman harus tahu pertama nggak mau sakit ber? Di sini sekarang yang berkembang duluan otak kanannya lebih kanan lagi apa perempuan? Ini sekarang zaman gadget itu anak laki lebih kuat ya gadget dari anak. Kita juga sebagai gadget bu, tapi suami itu lebih sekarang kita kan orang ya. Ibu coba deh ibu pernah perhatikan bacaannya buku-buku suami. Kalau kita kan selalu baca yang ya bagaimana menjadi istri soleh. Gitu ya? Manajemen emosi ya itu. Kalau buku suami, bagaimana memperbaiki motor Harley Davidson? Ya, Liverpool kalah lawan MU. Kenapa? Karena otak dendam, otak kanan. Apa ya bu? laki-laki senang lihat benda. Dengar ya, bu, ada tiga nih anak kami ya. Laki-laki senang lihat benda. Laki-laki senang lihat benda bergerak. Dan laki-laki senang menggerakkan benda. Itu laki-laki. Ini jangan heran. Buntu dia udah disuntik. Bukan dia ditendang. Ibu kalau punya anak laki, gak usah rapi-rapi rumahnya. Udah gak usah kalau anaknya mau cerita dan minta. Ya, biarin aja. Oh, saya itu sampai sekarang gak punya ruang makan. Gak main bola di dalam, main sepeda di dalam. Main basket di dalam, main skateboard di dalam. Ya, ayo ya. Maka tolong ibu kalau lagi video call sama anak laki, gak usah paksa dia lihat muka ibu. Saya akan, saya. Kalau saya pergi duluan, dia masih di rumah, dia lagi duduk nih. Saya pamit gini ya. Pas aku pamit ya, dia begini lah. Iya. Nah, saya suka pancing. Pas aku udah cantik belum? Udah. Kok bahagia? Itu bisa bikin malah loh. Kita, yang benar udah cantik belum? Eh, di tengah mana? Iya, cantik atas. Setelah saya tahu laki-laki lebih senang benda, kalau mau tanya cantik, lebih baik foto selfie, kirim ke gadget. Mas, sudah cantik ke aku? Karena suami saya lebih senang lihat muka saya di gadget. Karena dia langsung gitu. Karena dia apa trainer? Buktinya apa? Dia senang lihat foto saya. Setiap saya kirim foto, itu foto saya dia zoom. Sekarang ada program edit, diedit muka saya. Kalau dilihat ke foto saya pasti gak asli. Dikiruskan pipinya, dikasih softening sama ya. Tapi itulah laki-laki. Bahkan gunakan gadget itu untuk komunikasi dengan laki-laki gak lama. Orang saya sering sama-sama di tempat itu, saya lihat suami saya pegang gadget, saya gak tanya berlangsung, mas-mas ya, ambil gadget juga. Chatting sama dia, hai. Dia jawab, hai. Mau makan apa malam ini? Ikan asin ada gak? Jadi kan itu momentum semua. Gak usah kita tentang zaman ini. Paham ya, Bu? Kalau ibu-ibu marah sama anaknya itu mah dari dulu, bukan karena gadget juga sih. Orang saya main congklak aja dimarahin, ibu saya. Mana sampai maghrib? Ya kan? Ini saya main bunuh di mana ya? Yang dimarahin apa aja sebetulnya? Waktu. Jadi ibu berpikirlah baik terhadap era ini. Tinggal atur waktu. Masing-masing rumah tangga silahkan atur waktu bagaimana mau pakai gadget ini. Sampai sini susah banget ya. Apalagi anak laki itu memang dia otak benda. Ya? Lihat, tempat seperti ini didominasi anak laki. Ya? Terus satu lagi. Perempuan bicara senang kena mata, laki-laki gak senang. Ibu, kalau mau nasihatin anak laki, itu gak boleh paksa dia lihat muka ibu. Saya dulu salah. Lanang nih, lanang ibu mau bicara. Ya bu, pas dia lihat saya lihat matanya. Mata ketemu mata, gini. Dia pergi. Ibunya marah kan? Yang sopan kalau ngomong sama ibu, lihat sama ibu, jadi baik. Pas dia lihat saya lihat dia, mata saya ketemu, dia lihat ibu, lihat ibu. Setengah jam belum digurung. Bahkan saya sering lihat ibu-ibu, anak laki mukanya ini. Itu adalah ketujuan yang besar. suami saya kalau dia ngomong saya giniin mukanya. Ini kayak apa nih istri? Kalau ibu sama anak pasti penting ya. Ini suami. Aduh. Sampai lu. Kalau ibu mau bicara sama anak laki-laki, waktu kita lihat dia nggak lihat ibu nggak apa-apa. Atau kalau ibu mau dia lihat kita, ibu jangan lihat dia. Biasa saya kalau nasihati anak laki saya ambil kertas saya tulis. Dia pasti lihat saya. Kalau saya lihat dia, dia nggak lihat saya, nggak marah. Maksudnya, kalau mau mendidik dengan cinta. Kenapa? Karena otaknya Allah yang ciptakan. Tapi kalau bicara sama anak laki, nggak boleh panjang, pendek-pendek. Dan jangan berubah-berubah topik. Besok ya saya mau antar anak-anak dulu, habis itu pergi seminar, habis itu nanti ke rumah sakit, habis itu nanti baju di laundry. Mas, ada temen aku loh telepon kemarin. Apa nanti sama saya? Apa? Tukang laundry telepon saya? Laki-laki saya kerucutnya kecil, jadi dia sempit, tapi panjang ke depan. lagi masak, matanya dimasakkan, ada orang datang, ibu tahu? Ya betul. Kalau kita lewat. Ayo, ayo. Kita ngeri kan? Ini punya aku. ke toilet aja ngajak teman. Dipisuk. Abi, halo, Abi. dia nengok, maksudnya dia nengok pada panggilan keempat kita masih cari. Karena nggak mungkin sampai panggilan keenam antara tiga sama empat. Kalau gitu, kalau nggak tahan gimana mau bisa? Kalau itu panggilnya harus dicolek. Kadang karena konsentrasi colekan pertama aja dia nggak ngerasa. Mas. Ya. Jadi pilih pertahankan senyum sampai panggilan kelima atau dicolek. Paham ya Bu? Saya senang banget ilmu ini loh. Dan saya suka ulang-ulang. Kadang-kadang aja lupa padahal udah diulang-ulang. Ya, kenapa karena baru ilmu ini? Saya pernah sekali suami itu saya masih panggil dari jauh. Mas punya otaknya tipis. Dipanggil ibunya nggak jawab, diapain sama ibunya kira-kira? Dipanggilnya bisanya dihardik. Ada yang masih suka ngejewer, tapi ada yang paling tidak suka anak laki apa? Direbut mainan. Hati-hati ya Bu. Waktu direbut dia juga bingung. Bunda kenapa rebut mainan aku? Abis Bunda panggil kamu nggak jawab. Kapan manggil? Karena emang dia nggak tahu. Hati-hati ya Bu. Saya punya pasien narkoba pakai narkoba gara-gara. Setiap pemain di rumah ditarik sama ibu. Setiap pemain ditarik, akhirnya main di luar. SMP loh. Ya. Pada saat di luar, ketemu orang yang salah. Lebih baik main di rumah lah. Jangan sekarang lebih baik kalau ibu mau kasih apa anak di rumah, dia main di rumah. Ya. Karena saya setiap hari lihat orang yang bermasalah. Makanya gak mau lagi, please jangan lagi dong. Ya. Ayo. Ini juga istri nih. Udah duduk di sini nih. Percuma Bu. Ini suami, matanya lurus. Kalau dia sudah konsentrasi, pendengaran lurus. Saya pernah begini nih. Jam begini terus. 3 jam baru dia rasa. Kamu ada di sini. Ya. Udah 3 jam. Ini kadang bikin baper perempuan. Kalau kita nanggung, Bu, karena otak tenang kita tebal, kita lagi masak aja. Suami ngomong sekali banget, kita ingat. Bahkan suami kalau ada yang telepon, kita gak usah balik mungkin udah tahu. Ring, begini dong kita. Udah tahu tuh kantor yang telepon. Kok agak aneh-aneh? Gak paham ya. Tidak dapat diajak bicara. Please, kalau suami lagi cari jalan keluar pakai mobil nih, mau buang pintu tol, please ibu dia. Walaupun 20.000 kata masih lengkap dia. Kau terus singkat kayak ke atas. Laki-laki nggak bisa Bu. Apa yang terjadi kalau dilakukan ini? Kebablasan, siapa yang naik? Kita kenapa? Ngomong terus. Bawel. Saya kalau ditanya bawel apa, saya langsung bilang, maaf mas, itu efek samping. Itu belum kata. Kamu nih gosip aja, itu komplikasi. Kenapa? Ini, korpus kolosum di tengah sini nih. Boleh dulu gak? Korpus kolosum, apa? Korpus kolosum. Good. Ya, dia di tengah sini. Laki-laki karena tipis, maka otak kanan kerja sendiri, otak kiri kerja sendiri. Ini yang membuat laki-laki pada saat dia mengerjakan sesuatu di depannya, setelah 10 menit ke atas, dia konsentrasi pendengaran menurun. Perempuan kebal, maka otak kiri kanannya tersambung. Ini yang membuat perempuan bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan. Tapi ada dampaknya juga otak kita gini. Apa dampaknya? Sering salah tunjuk arah. Mas, belok kanan. Tangan yang menyukir. Maka jalan merah, ibu-ibu yang berkendaraan mobil atau motor, sendiri kiri belok. Karena perempuan, paham ya Bu? toilet mall. Masuk ke selamat, pulang nggak selamat. Kadang selamat terus untuk keluar kita. Kenapa gini ya? Suka dia selamat kasih anak kita. Tapi dia harus sambung lebih banyak. Maka kalau punya anak perempuan kecil, itu kalau jalan di mall besar itu jangan sampai lepas. Kalau anak laki, asal ibu nggak bergerak dari toko itu, dia balik lagi. Kalau perempuan guys, ya, ibu pernah nggak keluar pintu lift bingung, kamu pergi dari itu bukan itu. Kalau ibu bingung kanan apa kiri, ibu harus bilang, ya Allah, aku perempuan banget. Gak boleh mengecek diri pikun ya, karena perempuan begini. Makanya perempuan susah baca peta. Cuma 8% perempuan jago baca peta. Lain ke 92 gak bisa. Selalu sama. Perempuan gak bisa peta sama dia. Makanya kalau kita ke Jogja, kali susah. Ke Jogja. Mas, saya gitu ya. Kalau yang berus udah kan. Utara 100 meter. 5 meter ke selatan. Perempuan susah. Perempuan bisa lagi. Sedangkan Alfamart. Oh. Sedangkan McDonald. Sedangkan stasiun kereta api. Ini gitu aja. Karena apa kita mungkin? Makanya banyak perempuan tanpa kita sadar, kita sering pakai cincin. Jadi ngerti ini cincin di kanan. Jam di kiri. Mas, jam gini mas. Nah gitu. Dulu saking saya selalu salah, suami saya bilang gini, tangan kamu aja kamu mau sorong. Kamu selalu begitu. Gini mas, saya salah. Otot wajah, kita akhirnya. Otot wajah. Sebenarnya laki-laki perempuan otot wajahnya sama, tapi pengaruh hormon. Ya. Seandainya ada suami istri duduk di serambi rumah, kemudian ada anak lari-lari, anaknya dia ya, jatuh. Maka, si ibu lebih berespon. Otot wajah perempuan berespon secara emosional setelah 2,5 detik. Ya. Itu udah setengah detik. Gimana? Bapaknya gimana? Kita yang suami. Laki-laki gimana? Laki-laki ternyata lebih cepat responnya. Otot wajah laki-laki berespon secara emosional setelah 1/5 detik atau 0,2 detik. Jadi bapaknya udah kaget duluan. Tapi pas kita lihat kenapa mukanya rata? Karena ada hormon laki-laki yang disebut hormon testosteron. Laki-laki telah melatih diri mereka sejak kecil untuk menyembunyikan emosi wajah. Jadi gak kelihatan, padahal takut duluan, sedih duluan. Kalau kita perempuan kelihatan, karena ada hormon perempuan juga. Makanya ekspresi perempuan berlanjut untuk mencerminkan emosi pada dirinya dan secara disadari membesar-besarkan ekspresi tersebut. Lanjut. Laki-laki ini tetap berespon, cuma nggak kelihatan. Maka tolong ya, jangan bilang laki-laki nggak punya perasaan. Kalau berasa, awet. pria perempuan, jangan berubah. Yang terlihat saja 10 detik 3 kali berubah badan. Gak enak punya teman perempuan mukanya rata. Lihat jam. deh, ada kodenya deh. Bu, masak apa bu? Bu, ada makanan apa bu? Nanti deh, berarti dia sudah siap jadi acara. Kalau suami biasanya memanggil. Saya biasanya memanggil, Bu Isa, mending belum pas. Gak lama dikit ya, Bu? Ya, Mas. Saya ngobrol panjang lebar. Karena belum sampai 16 ribu kata. Sudah sama cerita sini. Suami cuma jawab, Gak apa-apa, Bu. Dia dengar. Cuma gak bisa respon. Biasanya besok pagi, nanya lagi. Kemarin di sekolahnya Ibra gimana? Kalau istri gak paham ilmu ini, tersinggung istrinya. Jadi, yang tadi malam kamu gak dengar? Bukan, Bu. Dia dengar, cuma gak bisa respon. Maka dia mau tanya pagi lagi. Paham ya? Kenapa? Karena 7.000 katanya sudah ada orang dia baru bangun tidur. Kita ngomong aja lagi orang 20.000 kata di dalam. Cerita aja lagi orang dari kita. Mata-mata supaya kita ya suami istri itu aman dan nyaman. Mawaddah warahmah itu ada sehingga anak-anak tidak terganggu. Ya, karena kalau melihat dengan cinta atau ingin dicintai oleh suami dan anak harus tahu ciptaan Allah. Beginilah Allah. Saya ingat. Kalau perempuan fokus kalau semuanya besar, laki-laki apa? Hipotalamus langsung. Jadi otak manusia itu Allah memang bedakan laki perempuan. Laki perempuan ini yang tebal. Nah ini ada di depan ini warna merah. Hipotalamus. Apa boleh ulang? Hipotalamus. Ukuran hipotalamus laki-laki 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Seandainya ini laki-laki, ini kita setengahnya. Jadi laki-laki ada dibedakan juga ya Allah. Untuk apa hipotalamus ini? Menjaga keamanan. Menjaga keamanan dirinya, menjaga keamanan keluarga, menjaga keamanan ekonomi, menjaga keamanan kesehatan. Makanya saya bilang tadi, anak laki-laki bu, dari kecil ini sudah lebar. Walaupun dia senang bermain, tapi kalau ibu sakit atau gak ada bapaknya di rumah, dia jaga rumah. Dengan gayanya, lucu-lucu itu. Ya? Jadi memang ini laki-laki, dia kan dia bermain, tetapi hipotalamusnya ini dia lebih lebar. Apalagi ini? Pusat lapar dan haus. Jadi cepat lapar siapa? Antang nasehati anak laki dalam keadaan perut kosong. Kenapa? Hipotalamusnya gak terima. Jadi gimana Bu Aisyah? Kalau mau kasih nasehat anak laki-laki, satu, gak boleh malu. Selama gak boleh kosong perutnya ya. Jemput dia, ajak makan. Biasanya kalau saya mau kasih nasehat, saya ajak makan di restoran. Maka anak laki saya kapal. Kalau saya diajak makan di restoran sama ibu saya ada nasihat baru. Tapi gak apa, dia terima. Kalau suami datang atau anak laki datang, pertanyaan yang paling mereka senang dan sesuai dengan otaknya adalah, ayah udah makan? Kakak udah makan? Abi udah makan? Walaupun dia sudah makan, tolong tanya. Satu malam dia pulang, ayah udah makan? Udah. Pusat syahwat di rahim. Laki-laki lebih lebar. Maka sebagai istri yang masih sehat ya, tolong selalu siap sedia. Laki-laki atau suami kita karena sudah capek bekerja menjaga keamanan ekonomi rumah kita, ekonomi itu juga. Maka harus direlakskan lagi dengan maaf hubungan intim suami. Ayo. Jadi kalau suami panggil, siap-siap. Yang sudah mulai tetap 5 pralansia itu. Banyak-banyak minum madu ya. Minum madu bikin kuat. Di madu yang gak kuat. Makanya, ibu, maaf ini ngomong sedikit tentang hubungan intim di dalam ya. Biasanya laki-laki habis hubungan intim dia akan tertidur. 99 laki-laki begitu, 99%. Kok tertidur Bu Aisyah? Karena hormon bahagianya, hormon dopaminnya banjir. biasa hormon dopamin banjir itu kayak orang pakai narkotika. Dia tertidur. Tetapi jangan salah, pada saat dia tertidur, dia merasakan nikmatnya pelayanan istrinya tadi. Maka tolong kalau suami tidur, jangan dicubit. Ada istri-istri gitu, karena dia gak tidur, masih seger, dia tidur. Dimarahin suaminya, tidur. Padahal dia sedang membayangkan apa yang tadi istrinya layani. Jangan dimarahin. Istri-istri di belakangnya. Lupa, ya Allah. Saya satu-satunya wanita yang paling cantik ya. Kita jangan doang gitu ya. Doang gitu. Ada sih kenapa ya? Maaf, LGBT, gay, sebetulnya gak ada orang lahir gay. Ya, semua di kepala musnya lebar. Tapi karena perubahan orientasi seksual, karena lingkungan, dia tidak lagi senang sama perempuan, apa yang terjadi? Hipotalamusnya mengkerut, lebih kecil dari perempuan. Makanya G itu tangannya lebih halus ya. Kemarin ada pasien 23G pakai narkoba. Lebih halus kulitnya dibalik sih. Lebih sispek kenapa? Ini lebih kecil dari perempuan. Makanya kalau G ada gempa, itu gak seperti laki-laki biasa. Laki-laki biasa ada gempa karena dia menjaga keamanan, dia akan suruh perempuan dulu. Kalau nggak dia lari keluar, gempa. Sekali lagi, hipotalamus laki-laki atau perempuan yang lebih lebar? Berapa kali? Dan laki-laki senang sekali menjaga istrinya bagaikan menjaga anak kecil yang manja. Jadi kalau ibu lagi ngomong sama suami, berdua saja atau di telepon, tolong suaranya agak nyaring dan nada ibu. Saya pernah salah, dan kembali. Dulu saya pikir suami senang kalau saya mandiri. Jadi waktu di telepon suaranya sengaja dimandiri-mandiri gitu. Assalamualaikum. Laki-laki kalau kawannya udah sakit, tapi yang baru. Assalamualaikum. Saya juga jawabnya, kalau mandiri. Waalaikumsalam. Untuk rupanya mereka menganggap dirinya lebih dari pakai. Kenapa? Hipotalamus. Tersinggung hipotalamus. Saya tahu ilmu ini 2010 hipotalamus. Jadi setelah tahu kalau suami telepon, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gara-gara hipotalamus ini 2010 saya tahu ilmu ini. Kita uang. tapi dengan gayanya. Aku mau ke Surabaya. Buka uang. Mukanya rata kan, itu lagi kan. 200. 2 juta. Kita tutup acara pada